selesai jam 12. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala'udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar yang berbahagia, di manapun Anda berada, kembali kita berjumpa di acara kita pada hari ini, acara Penyejuk Kalbu, di mana kita berusaha untuk memperdalam pemahaman kita terhadap firman Allah, di mana kita berusaha untuk menggali secara lebih dalam keinginan-keinginan Allah Subhanahu wa taala yang Ia sampaikan di dalam firman-Nya, dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita mengaplikasikan seluruh aturan dan bimbingan Allah itu di dalam kehidupan kita. Kita sudah sampai di ayat ke-40 dari surat Al-Hijr yang masih bercerita tentang dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan iblis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-40 ini merupakan salah satu pernyataan daripada iblis ketika menjelaskan, memberikan keterangan lebih lanjut tentang siapa saja yang bisa dia perdaya dan siapa yang tidak mampu dia perdaya. Di dalam ayat ke-39, iblis sudah menyatakan dengan sangat tegas bahwa la uzayyinan lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan perdaya mereka, aku akan sesatkan mereka semua, tetapi dengan catatan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Tentunya aku punya keterbatasan, kata iblis, ya, tidak semuanya daripada manusia itu yang bisa aku goda dan aku perdaya. Ada satu golongan yang tidak mampu aku perdaya, yaitu orang-orang yang mukhlis. Para pendengar rahimakumullah, ini untuk menunjukkan bahwa di antara sekian banyak manusia, di antara sekian banyak muslim yang bisa selamat dari godaan iblis, daripada perdaya syaitan, daripada jebakan-jebakan jin yang jahat, itu hanyalah orang-orang yang ikhlas. Artinya, ini menjadi catatan kepada kita semua bahwa ketika kita menjadi seorang muslim dan ketika kita menjadi seorang mukmin, maka salah satu bunker yang harus kita berusaha masuk ke dalamnya, di mana kita berusaha untuk masuk ke dalam ruang yang safety, ya, bunker penyelamatan itu adalah bunker mukhlisin ini. Jadi ini adalah salah satu misi, ya, hidup yang harus dilakukan oleh seorang muslim di dalam kehidupannya, yaitu berusaha untuk menjadi bagian daripada golongan orang-orang mukhlis. Nah, pertanyaannya adalah siapakah mukhlis ini, ya? Bagaimana ibadah yang dilakukan oleh orang yang mukhlis ini atau orang yang ikhlas ini? Allah Subhanahu wa taala ada menjelaskan di dalam keterangan ayat lain yang bisa menjadi panduan kita bagaimana menjadi orang mukhlis, illal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah. Kecuali orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang melakukan aslahu, melakukan perbaikan, wa tasamu billah, berpegang teguh kepada Allah, wa akhlasu dinahum lillah, dan kemudian ikhlas beragama kepada Allah. Di sini kita bisa melihat ada beberapa tingkatan yang harus dilakukan oleh seorang mukmin di dalam kehidupannya untuk sampai kepada tingkatan ikhlas ini, yaitu tabu, betul-betul dia bertaubat kepada Allah, menyadari akan siapa dirinya, kesalahan-kesalahan yang dia lakukan begitu kerdil dirinya di hadapan Allah, kemudian naik kepada wa aslahu, melakukan perbaikan di dalam kehidupannya, yang sudah buruk sudahlah dirubah menjadi baik, yang baik dirubah menjadi yang lebih baik lagi, wa tasamu billah, berpegang kuat terhadap agama Allah, wa akhlasu dinahum lillah, baru kemudian mereka menjadi orang ikhlas. Jadi ada tingkatan taubat, ada tingkatan islah, ada tingkatan i'tisam, dan baru kemudian masuk kepada tingkatan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam bahasa yang lain, bahwa orang yang ikhlas, yang tidak sanggup digoda oleh iblis, itu adalah orang-orang yang sadar betul di dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya seperti ini. Ketika ada seseorang mengatakan kepada seorang tua, ibu atau ayah, sudahlah tidak usah dikasih makan anakmu, toh juga dikasih makan juga dia bandel. Apakah si orang tua akan mengikuti hasutan ini atau tawaran-tawaran dari orang lain ini untuk meninggalkan anaknya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia sadar betul siapa anaknya dan apa kewajiban yang harus dilakukannya. Ya, mungkin itu gambaran mudahnya, ya. Atau dalam bahasa lain seperti ini, ketika ada orang yang sadar betul dia harus menuntut ilmu, ketika ada orang yang lain mengatakan sudahlah, sekarang kita main-main, kan tidak selamanya harus belajar. Dia tidak akan mau mengikuti ajakan orang untuk bermain-main karena dia sadar betul dengan tugasnya sebagai seorang pelajar. Begitulah orang yang beriman, ketika dia sudah sampai kepada tingkatan ikhlas, sadar betul dengan apa yang dilakukannya, maka tidak ada lagi satu bujukan atau rayuan, baik itu dari jin, dari syaitan ataupun dari iblis, yang mampu menggoyahkannya untuk keluar daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita ada Ustaz Jainal Arifin, kami persilakan. Terima kasih Ustaz Perdana. Ayat 40 dari surah Al-Hijr, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka. Ikhlas itu identik dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas berarti beramal hanya semata-mata menginginkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena dia yakin Allah ada di hati dia. Ikhlas karena dia yakin selain Allah diletakkan di tangan dia. Ikhlas dengan demikian bukan berarti tidak diberi upah. Ikhlas beramal bukan berarti ya sudah, Anda sudah bekerja, ikhlaskanlah. Ikhlas adalah keyakinan yang utuh bahwa Allah lah sebagai ghayatuna, tujuan dalam hidup ini. Dapat rezeki melalui usaha kita, alhamdulillah. Tak dapat rezeki dari usaha kita, kita yakin yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Hilang benda yang ada di tangan kita, dicari, kalaupun sudah hilang ya karena ini adalah milik Allah, kembalikan kepada Allah juga tidak masalah. Yang penting jangan sampai iman di dalam dada, keyakinan kepada Allah di dalam hati tercabik dan terabaikan. Inilah ikhlas. Makanya keikhlasan sangat identik dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak beriman kepada Allah sangat amat susah untuk dikatakan bahwa dia telah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Untuk itu kita menemukan yang kedua, ada setan berada di pintu masjid. Pada waktu itu Nabi menemuinya karena setan adalah bagian dari jin. "Heh, kenapa kamu di sini?" Dia mengatakan, "Aku hendak menggoda orang yang sholat, tapi aku takut dengan orang yang tidur di sampingnya." "Kenapa engkau takut dengan orang yang tidur di sampingnya, tidak menggoda orang yang sholat?" "Orang yang sholat ini, dia sholat beribadah, tapi tidak beriman kepada Allah dan tidak memiliki wawasan yang lapang tentang keimanan kepada Allah. Dia abid tapi tidak alim. Sementara yang tidur di sampingnya ini, dia alim walaupun tidak begitu abid sekali. Saya takut dengan dia karena apa? Karena ilmunya, keyakinannya yang utuh kepada Allah menyebabkan dia dapat beribadah sesuai dengan porsinya. Sementara yang beribadah ini tidak berilmu, sangat mudah untuk aku ganggu dan aku goda. Jadi keikhlasan sangat erat kaitannya dengan keimanan kepada Allah, sehingga setan tidak mau mengganggunya. Itulah alim, itulah ilmu. Sementara orang yang beribadah banyak kalau tidak berilmu, sehingga dia tidak akan mendatangkan keikhlasan, dan setan sangat mudah mengganggu orang yang beribadah banyak tapi tidak memiliki ilmu. Itulah yang terjadi pada sosok diri iblis sendiri, yang beribadah banyak tapi dia tidak tahu hakikat dari peribadatan itu. Menyembah Allah adalah imtisalu awamirillah, mengikuti sejarah perintah Allah, termasuk di dalamnya untuk sujud kepada Adam. Mudah-mudahan keikhlasan kita dibangun di atas keimanan dan berwawasan pada keilmuan. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Jainal memberikan satu inspirasi baru kepada kita, bahwa hidup ini harus dijalani dengan cara yang ikhlas, dengan sikap yang ikhlas. Itu akan memberikan dampak hidup yang jauh lebih baik dan sangat dahsyat, yang akan bisa di luar daripada logika manusia. Kenapa ada seorang yang mampu membantu orang lain, walaupun ketika dia membantu dia sendiri memerlukan, karena dia tahu betul dengan sikapnya membantu itu dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi orang yang tidak paham, orang yang tidak ikhlas, maka segala sesuatu sempit baginya. Ketika dia akan berinfak, dia akan tertahan karena memikirkan betapa terbatasnya rezekinya. Ketika dia akan melakukan tindakan-tindakan kebaikan, dia akan menahan diri karena dia merasa bahwa kebaikannya itu tidak akan mendapatkan respon dari orang lain dan sebagainya. Oleh karena itu, ikhlas adalah merupakan suatu cara atau sikap hidup yang terbaik yang harus kita miliki dalam kehidupan ini. Tidak hanya karena dia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mampu memberikan dampak dan pengaruh yang besar bagi kehidupan umat manusia, terutama sekali bagi orang ikhlas tersebut. Para pendengar rahimakumullah, mudah-mudahan ini mampu menginspirasi kita bersama. Mudah-mudahan kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang jauh lebih baik lagi, dan mudah-mudahan kita selalu dapat menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang ikhlas, menjadi orang-orang yang betul-betul membersihkan diri di dalam melakukan tindakan keseharian kita. Bersihkan jiwa, bersihkan niat, dan tetapkan tujuan, karena itu akan mampu memberikan dampak yang besar bagi kehidupan kita. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan di dalam penyampaian, dan masukan serta kritikan dari para pemirsa sangat kami harapkan untuk meningkatkan kualitas daripada program acara ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.